tentang rincian akidah harus sholat jamaah dan memahami atau kaidah harus sholat jamaah dan memahami tauhid asma sifat. Pertama dimulai oleh Syekh dan mengenai tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Recording in progress. Ayat 180. Walillahi asmaul husna wa bihi bima wa tarul ladina yu'minuna bi asmaihi sayazawna ma kanu ya'maluna. Walillahi milik Allah, Allah memiliki nama-nama yang mulia, nama-nama yang indah. Dikatakan walillahi di sini dapat kaidah bahwa Allah yang berhak menamakan dirinya. Tidak boleh seseorang membuat nama tertentu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara kaidah dalam nama-nama Allah disebutkan adalah bahwa nama-nama Allah itu tauqifiyah. Tauqifiyah maksudnya adalah harus ada nama tersebut terdapat dalam Al-Qur'an sunah yang sahih. Jadi kalau ada yang menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an sunah, sungguh dia telah membagian dari menyelewengkan nama sesuatu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalamu Allah yang menamakan dirinya. Nanti akan disebutkan dalilnya, yaitu tentang dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalaka samaita bihi nafsa. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh nama-namamu yang kau namai dengan dirimu dengan nama tersebut. Jadi nama-nama Allah yang memberikan nama adalah Allah sendiri. Ya. Maka oleh sebab itu tidak dibuat, tidak diadakan nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nama-nama Allah memiliki makna. Maka boleh diartikan ya yang zat yang maha pengasih, maha penyayang. Boleh. Wahai zat yang maha pengampun. Boleh. Karena itu makna arti dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau disebut apakah di antara nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, tidak disebut namanya. Itu tidak dikatakan nama, tapi makna dari nama Allah. Baik. Makanya apakah Tuhan nama Allah? Rabbun tidak disebut itu nama Allah, tapi adalah makna dari nama Allah. Karena Tuhan bahasa Indonesia bukan bahasa Arab atau bahasa Inggris, ya kan? Tapi makna dari nama Allah. Bolehkah dipanggil? Boleh saja. Ya, zat yang makasih makanya ya. Ya, boleh saja. Karena itu ada makna dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah itu bagian daripada nama? Tidak. Tapi itu bagian daripada, karena kebaikan nama Allah itu dari berapa sisi. Yang pertama dari segi lafadznya. Maka lafadz nama Allah itu lafadz yang paling indah dan paling sempurna maknanya. Itu kesempurnaannya. Maka kadang-kadang Allah bersifat umpamanya mahabbah. Bahwa Allah mencintai hamba-hambanya beriman. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wal mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang yang mensucikan dirinya. Tapi tidak disebut di antara nama Allah Al-Muhib. Tapi di antara nama Allah yang disebut Al-Wadud. Al-Wadud, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tidak setiap sifat Allah diambilkan dari situ. Ini membuktikan bahwa nama Allah itu adalah lafadznya paling sempurna dari lafadznya. Ya. Kemudian maknanya juga maknanya yang sempurna. Kemudian nama Allah bila bergabung dengan namanya yang lain bertambah sempurna lagi maknanya. Ketika Allah menyebutkan Azizul Hakim, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Walaupun Allah itu Maha Perkasa, tapi dia tidak menentukan berbuat sesuatu kecuali dengan penuh hikmah. Maka semakin dalam ilmu orang dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah, dia semakin cinta kepada Allah. Kenapa? Dia melihat kesempurnaan Allah dari berbagai sisi dari nama dan sifat-sifat tersebut. Karena itulah orang-orang yang beribadah kepada Allah, semakin mendalam ilmunya tentang nama dan sifat Allah, semakin taat dan semakin takut kepada Allah, karena kedalam ilmunya tentang apa sifat-sifat Allah tersebut. Kalau ilmunya saja orang sekarang menjalankan zat yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha pengampun, seseorang berbuat baik kepada orang lain itu apa orang senang. Ada orang yang kuat itu punya akar besi, apa orang bangganya gitu. Tapi tidak ada zat yang maha kuasa dan Allah yang maha kuat daripada Allah SWT. Maka tidak ada orang kaya, banyak orang sama orang kaya. Tapi ada kaya yang maha kaya daripada Allah SWT. Tentu tidak. Maka yang membuat orang beriman cinta kepada Allah karena Allah memiliki sifat yang sempurna dalam segala makna-makna tersebut. Maka akan semakin membuat orang rindu dan cinta kepada Allah dan semakin ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pembahasan tauhid asma sifat ini bukan untuk mengkanter pemahaman sesat saja. Karena ada gambaran dari sebagian orang ketika pelajari tauhid asma sifat tujuannya untuk membantah Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, tidak. Tapi ini merupakan dasar keilmuan, keimanan yang harus ditanamkan di seorang muslim. Di masa sahabat belum ada Jahmiyah, belum ada Mu'tazilah, belum ada Asy'ariyah. Terus gimana mereka akhirnya mereka mendalami ilmu ini yang membuat mereka begitu tawakal kepada Allah, cinta kepada Allah, ya mahabbahnya, ya kemudian isti'anahnya, ibadahnya ikhlas kepada Allah, semuanya didasari atas keimanannya dalam kepada Allah SWT. Maka belajar tauhid asma sifat tidak seperti yang tergambar dalam sebagian orang tujuannya untuk mengkanter, untuk membantah pemahaman sesat semata. Tapi yang lebih asas lagi adalah bagaimana mendalamkan ilmu kaum muslimin, pemahaman kaum muslimin terhadap nama sifat Allah, sehingga ilmu ini membuat mereka semakin dekat kepada Allah SWT, semakin mengenal Allah SWT. Itu intinya. Karena ada sebagian orang menganggap kalau belajar tauhid asma sifat tujuannya adalah untuk membantah pemahaman sesat saja, tidak. Tapi intinya menanamkan keimanan yang tinggi ke dalam diri kita. Maka semakin orang semakin kenal dengan sifat-sifat Allah dan nama Allah, dia akan semakin dekat kepada Allah. Asalkan semakin ikhlas kepada Allah, akan semakin tinggi tawakal kepada Allah, akan semakin tinggi rojaan kepada Allah, akan semakin kuat rasa takut kepada Allah dan seterusnya ibadah-ibadah lain. Jadi belajar tauhid asma sifat ya bukan sekedar untuk menjawab pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam tauhid asma sifat ini. Tapi intinya adalah untuk menenangkan akidah yang benar ke dalam diri setiap orang muslim. Baik. Dalam ayat yang mulia ini, Asma'ul Husna. Husna itu dalam bahasa Arab, itu bentuk ta'nif dari kalimat ahsan. Beda dengan hasan. Kalau hasan baik, kalau ahsan terbaik, itulah bahasa yang terjemah bahasa Indonesia. Nah, ahsan dalam bentuk mu'annatsnya husna seperti akbar, maha besar, ya, maka bentuk mu'annatsnya dalam bentuk apa istilahnya ya, femininnya adalah ya, dalam bentuk mu'annatsnya itu sebut kubra. Kenapa mu'annats di sini? Karena dia sifat bagi asma. Asma itu jamak daripada isim. Maka karena bentuk jamak sifatnya jadi mu'annats. Bukan berarti nama-nama Allah itu mu'annats, tidak. Ini yang dimaksud ini meliputi kepada nama asma. Jadi nama-nama Allah itu adalah nama yang amat sempurna. Fa'lamu biha, maka ini disuruh Allah SWT, karena serulah Allah dengan nama-namanya itu. Beribadah kepada Allah dengan nama-nama. Fa'lamu biha, berdoa kepada Allah dengan nama-namanya ini dengan posisi doa'ul mas'alah atau doa'ul ibadah. Doa mas'alah apa contohnya? Ya Rahman irhamni, Ya Rahim irhamni, Ya Tawwab irfirli, Ya Ghafur irfirli, Ya Tawattu 'alayya. Meminta kepada Allah, bertawassul dengan nama-nama Allah ini sesuai dengan permohonan kita. Jika kita memohon ampunan, maka nama Allah yang dipanggil adalah Tawwab al-Ghafur al-Ghafar. Jika mohon rahmat Allah, maka nama Allah yang kita panggil adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jika mohon pertolongan Allah, maka nama Allah yang pantas kita panggil adalah Al-Aziz, Al-Azim, Al-Qawi, Al-Makin. Ya, kita mohon rezeki, Ya Karim, Ya Razak. Ya, jadi setiap konteks doa kita disesuaikan panggil dengan nama Allah, panggil dengan konteks doa kita. Jadi tidak mungkin ketika orang memohon perlindungan kepada Allah, dia katakan ya Allah. Tapi ya Aziz, ya Qawi, ya. Maka nama-nama Allah ini, ya, itu untuk satu zat, walaupun namanya banyak. Nama Allah itu banyak, ya. Jadi dari 99 dia akan sebutkan hadisnya, walaupun hadis yang menyebutkan afwan. Kayak nama dari beta di suara kedengar. Baik, ya. Jadi berdakwah dalam bentuk ibadah kepada Allah gimana? Bagaimana seseorang tadi tahu Allah basir, sami'un basir, Allah mendengar, melihat. Apa nilai kemudiannya yang ada dalam diri seorang mukmin di situ? Dia merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Apa dimana pun. Nama-nama Allah yang berkenaan dengan muraqabatullah, dengan pengawasan Allah seperti al-alim, al-basir, as-sami', al-khabir. Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha memberikan, Allah yang Maha memberitakan. Nah, nama-nama ini membuahkan keimanan dan nilai ibudiah dalam diri seorang mukmin ketika dia ingat Allah itu sami', maka dia memohon kepada Allah. Nah, dari nama ini saja sebetulnya, maka tidak pantas kita meminta sesuatu makhluk yang tidak mendengar permohonan kita. Orang tidak mati mendengar enggak permohonan kita. Itu binatang menatap ambil pohon, batu, segala macam kita mau dengarkan permohonan kita. Mau kepada saya yang namanya enggak sami', kapan dari manapun kita. Atau walaupun seorang wali itu masih hidup, kalau kita ada di Sumatera, walinya di Jawa, diminta apa dari wali itu mendengar? Tidak. Yang bersifat sami' itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sifat basir itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Ya. Adapun penglihatan seorang hamba dengan seorang terbatas. Terbatas dengan tempat. Maka nilai keimanan kepada nama dan sifat-sifat Allah ini sungguh sangat besar sekali pengaruhnya kepada keimanan seseorang. Ya. Tadi kita katakan jika seseorang menyadari dia dengan Allah, tidak akan mungkin dia berkata-kata yang keji, tidak mungkin dia berkata-kata yang kotor. Jika Allah, dia meyakini Allah itu melihatnya, tidak mungkin dia melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan suatu perbuatan yang dibenci Allah, yang dimarahi Allah, yang tidak dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada ketika ada CCTV gitu ya di suatu ruangan, banyak orang yang tidak berani berbuat macam-macam. Tetapi bagaimana dengan CCTV itu? Tidak sesempurna, ya, pasti hanya terbatas penglihatan pada ruangan tertentu. Dan kadang-kadang tidak boleh juga kabur. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang kabur, semua terlihat nyata masih paham melihat. Maka seandainya nilai-nilai ini tumbuh dalam diri seorang mukmin, sungguh dari ibadahnya. Ketika saat beribadahnya, Allah mendengar bacaan, Allah melihat ketika duduk, ketika dia sujud, ketika dia berdoa. Kira-kira bagaimana saat dia berdoa? Ini coba tumbuhkan nilai dalam diri kita. Karena kita berdoa kan tidak hadir rasa itu dalam diri kita. Kita berdoa tidak hadir rasanya Allah sangat mendengar doa kita. Tidak hadir rasanya Allah itu melihat kita, mengetahui apa isi doa kita. Maka belajar asma tauhid, asma sifat, belajar itu asma sifat ini sangat berarti sekali dalam ibadah kita. Kenapa para ulama salaf, para sahabat sangat ribu dalam berzikir, sedang berzikir selancar? Karena dia tauhidnya terhadap asma sifat itu tinggi pemahamannya. Dia tahu ketika Allah yang mengatakan astagfirullah, Allah melihat dan mendengar, Allah mengetahui yang mengetahui. Sungguh, nilai dari asma sifat ini akan mempengaruhi ibadah kita, akan mempengaruhi akhlak kita. Kalau ada orang mengatakan ke akidah saya tidak langsung wajibnya, tetapi akhlak dan pergaulannya saya buruk, berarti dia mesti rusak tauhidnya. Ilmunya sebatas, tauhidnya sebatas ilmu saja, tapi tidak meresap ke dalam ibadah dan tidak lakunya. Ya, ketika dia senyum pada saudaranya mukmin, dia yakin Allah melihat ini, Allah akan ganjar dengan pahala. Maka ketika dia berbuat apapun dalam ibadahnya, tidak ada balasan daripada manusia. Justru Allah tidak akan membalas lebih banyak pada balasan dengan manusia dari perjuangan manusia. Maka itu nama Allah Asy-Syakur. Asy-Syakur itu artinya adalah membalas sesuatu dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Asy-Syakur kan dalam kata-kata dari syukur. kalau bahasa Indonesia kita kan berterima kasih kepada Allah yang tidak melakukan syukur. Nah, kalau Allah membalas perbuatan mereka, syukur nama Allah yang maha memberi, membalas dengan balasan yang tidak terima. Kalau orang menyadari, apakah dia berharap ujian manusia, sandingan manusia, buat apa sandingan manusia sampai di mana? Membuat dia masuk surga dengan tidak, bertambah rezeki yang ketiga, bertambah umur yang tidak, ya, sampai di mana? Maka semakin tinggi keilmuan seseorang kepada dia semaksimal, maka nilai ini akan mempengaruhi tingkah laku dan akhlak kecintaan kepada dia tahu Allah itu an-alim, membuat cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama, cinta kepada baik. Karena Allah tidak satu pun kebaikannya, walaupun dia tidak dipuji orang, walaupun sekecil apapun kebaikannya lakukan, dia tahu Allah alim, mengetahui. Sekaligus dia juga akan menjauhi segala bentuk rencana buruk yang tidak ketahui oleh manusia sekalipun, tapi ya Allah alim, mengetahui. Dan juga meminta maaf timbul di situ. Bagaimanapun cekatan musuh, berbagai tipu daya yang dijadikan oleh musuh untuk merusak umat Islam, sami'un basirun alimun khabir, Allah melihat mereka, Allah mengingat kata mereka, Allah mengetahui makan mereka. Ya, maka orang-orang beriman itu tidak ada yang takut. Kenapa? Karena Rabbnya maha menguasai. Maka tawakal kepada Allah SWT, Rabbnya Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Najim, Al-Qawi. Jadi begitu besar nilai-nilai itu kita semua sifat ke dalam diri kita. Ingatkan orang-orang yang merusak, menyimpang dalam memahami nama-nama Allah. Apa bentuk-bentuk penyimpang dalam nama Allah ini disebut berulama? Pertama, menamakan Allah dengan nama yang Allah tidak nak diri dengan nama itu. Yang kedua, mengingkari nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran Sunnah yang sahih. Ada orang yang mengingkari nama Allah, ada orang yang tidak percaya dengan nama Allah. Maka dia tidak menamakan Allah Sami'un Basir. Karena dari ini, kalau Allah kita namakan Basir, Sami, makhluk juga mendengar. Itu hujahnya orang Jahmiyah, orang yang Mu'tazilah, orang yang Asy'ariyah, kemudian satu sama saja. Ingkar Mu'tazilah terhadap sifat-sifat Allah, tetap dalilnya takut menyerupakan Allah dan makhluk. Sama, tidak ada bedanya. Kalau seandainya nama-nama Allah itu membawa tasybih, tentu Allah tidak akan namakan dirinya dengan nama itu. Karena tidak akan mungkin sama antara Allah dengan makhluk, walaupun sama. Sama nama. Sama nama sifat, berarti sama bentuk. Sama hakikat, sama karitas, tidak. Kita hanya mendengar, kucing juga mendengar, kita melihat. Kucing juga melihat, mangsa, karitas pandangan kucing, pandangan kita. Enggak sih. Kucing kalau jalan malam, enggak pakai senter. Pandangan elang, elang itu disebutkan dalam ilmu biologi, kan? Ya. Saja pandangannya dari udara, dia bisa menetapkan lautan begitu kencang pandangan sekali. Nah, manusia sudah 10 meter sudah tidak jelas kan? Pendengaran dan makhluk yang pendengaran yang lebih hebat daripada manusia. Lah, dan sebagainya. Oh, terbukti artinya dia langsung terpanggil. Hey. Nah, bukan berarti pendengaran Allah seperti pandangan makhluk, tapi nama sifatnya sama yang pun tapi hakikat sempurnanya tidak sama sekali. Jangankan antara Allah dengan makhluk, sama makhluk aja tidak sama. Apalagi itu makhluk dengan makhluk. Intinya di situ saja. Nah, yang jadi masalah bagi seluruh orang al-kalam ini, al-kalam itu termasuk Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan semua kelompok al-kalam. Ujian mereka itu hanya semakin takut merupakan Allah dan makhluk. Kalau seandainya cukup merupakan Allah dan makhluk, berarti akhirnya mereka itu mengingkari nama-nama Allah. Makanya kata mereka, Allah tidak boleh dinamakan Basir Sami' Alim. Karena makhluk juga Sami' Alim. Ini tidak antar ujian mereka. Nanti akan dijelaskan dan dirinci. Nah, yang pertama menamakan Allah dengan nama yang tidak dinamakan Allah, namanya. Atau mengingkari nama-nama Allah. Yang ketiga, mengingkari makna dari nama Allah. Mengingkari makna dari nama Allah. Mengingkari makna, yaitu orang Mu'tazilah tidak mengimani makna dari nama itu. Tapi mereka mengimani nama saja. Allah Sami, ya, Basir, ya. Kata mereka apa? Kalau kita imani maknanya, kata mereka begini. Ada Rabb Sami, ada Rabb Basir, ada lagi Alim, ada Khabir, ada Hakim, Azim, Jalil. Wah, ini banyak Tuhan katanya. Karena dia memahami setiap sifat punya zat tersendiri. Maka dia mensyukur hanya orang ta'alul udama. Udama itu istilahnya di antara nama yang tidak ada dalam dalil dipakai orang Mu'tazilah menamakan Allah dengan Al-Qadim. Mereka menamakan Allah itu Al-Qadim. Nah, itu di antara ujian mereka. Sedangkan Allah Sami'a Basir bukan berarti zatnya Allah berjumlah. Manusianya Sami'a Basir, manusia punya sifat yang banyak. Ketawa, menangis, berjalan, makan, tidur, selama macam. Ada setiap sifat itu punya satu sendiri, kan? Kan tidak, zatnya satu. Nah kalau mereka mengingini orang Mu'tazilah ini, maka mereka tidak mau mengimani makna dari nama sifat-sifat tersebut, makna dari sifat-sifat dari nama Allah. Nah, mengingini makna dari nama Allah itu nama-nama Mu'tazilah yang keberapa? Keempat, mengambil nama berhala dari nama Allah, menamakan Tuhan-Tuhan selain Allah dengan nama Allah, mengambil itu namanya apa istilahnya istiqok, bahasa misalnya apa ya, mengambil memberi nama Tuhan-Tuhan selain Allah dengan nama yang dari nama Allah, seperti disebutkan apa ulama diantaranya Al-Manah. Manah itu nama Tuhannya orang Jahiliyah, ya salah satu Tuhan mereka diambil oleh dari Manah. Ya, kemudian Al-Lata diambil dari makna Al-Ilah. Ya, Al-Uzza diambil dari makna Al-Aziz. Nah, itu di antara bentuk-bentuk penyimpangan. Yang berapa? Yang kelima adalah mengatakan bahwa nama Allah itu terbatas jumlahnya. Terbatas jumlahnya, ada yang mengatakan 99 dan semacamnya. Nanti akan kita jelaskan apa maksud dari hadis inna lillahi tas'ala wa tas'ina sama'a mi'atan inna wahidan mana asoh ada kerjana. Apa makna hadis ini dan mengenai pula dengan hadis yang lainnya, nanti akan kita jelaskan. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dari ada mobil yang di jadi lakukan kepada Ikhwan besok kalau kita kajian sama paket mobil di tidak mengalami jemaah ya, supaya tidak jadi suatu hal yang jadi isu yang tidak baik tentang kajian kita. Ini ada mobil yang perlu diindahkan akhirnya B2419SZM SXM ya, 2419B. Baik, selanjutnya dalam ayat mulia ini Allah menyatakan bagi diri namanya, kalau menyatakan bahwa Allah bagi nama yang mulia, bahwa Allah menyebutkan bahwa nama Allah itu adalah maha indah, dan Allah juga menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah dengan nama-Nya. Ini kan salah satu bentuk tawassul yang dianjurkan, itu bertawassul dengan nama Allah yang mulia. Ya. Maka dikatakan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Rabbal Alamin. Kemudian Allah juga mengancam orang-orang yang melakukan penyelewengan dalam mengimani nama-nama Allah tersebut. Ya, artinya mereka yang iluna biha anil haq, itu menyelisihi kebenaran dalam mengimani nama-nama Allah tersebut. Ada kalanya dengan mengingkari namanya, tapi sudah disebutkan betul-betul mengingkarinya atau mentakwil maknanya. Takwil maknanya, ya. Ini bukan makna yang benar. Atau lainnya demikian dari bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam mengimani nama Allah. Tadi sudah disebutkan berapa? Ada 5 ya. Baik. Dan Allah mengancam mereka dengan azab atas perbuatan mereka itu tersebut. Maka Allah sebutkan sayazawna makan ya'am wa nadha'u ladhina yu'minuna bi asma'i sayazawna makan ya'am. Beri peringatan kepada orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah tersebut, sungguh nanti mereka akan dibalas dengan perbuatan mereka tersebut. Ini ancaman dari Allah SWT, orang-orang yang mengingkari nama Allah, mengingkari makna nama Allah, atau menamakan Allah dengan nama yang tidak diberikan Allah dengan dirinya, atau memberikan nama-nama Allah, mengambil nama-nama berhala-berhala ataupun Tuhan selain Allah dari nama Allah, atau membatasi nama Allah dengan jumlah tertentu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 8, Allahu la ilaha illahu. Allah tiada Tuhan yang berhak sama kecuali Dia. Lahul asma'ul husna. Baginya memiliki nama-nama yang indah, yang maha indah. Apa hubungannya antara tauhid asma sifat yang Tuhan uluhiyah? Karena awal ayat itu uluhiyah. Tiada berhak disembah kecuali Allah. Dialah Allah, tiada berhak kecuali sembah kecuali Dia. Lalu sebutan Allah itu punya nama-nama yang maha indah. Maksudnya kenapa hubungannya di situ? Maksudnya adalah di antara dalil bahwa Allah itu berhak untuk diibadati karena Allah itu adalah memiliki sifat yang sempurna. Tuhan-tuhan yang lain baik berhala, mendengar enggak melihat. Makanya Ibrahim ketika berkata kepada ayahnya, kenapa engkau sembah Tuhan yang tidak mendengar, tidak melihat, oleh ayah? Tidak ada perbedaan, bukan? Bukan. Yang disembah itu zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bukan diri rezeki dan matikan kita menghidupkan kita, yang mengatur segala urusan makhluknya, yang maha perkasa, yang maha mulia, yang maha pengasih, yang maha pengampun dan seterusnya. Baik, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hasyr, ini berapa nama Allah disebutkan di sini? Surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak berhak disembah dan kecuali Dia. Bagi semua alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui hal yang gaib dan hal yang nyata. Baik, kalau kita tanya Tuhan selain Allah yang disembah oleh orang yang minta baik berupa wajib cara meninggal ataupun saja, apakah dia untuk yang baik? Ini Allah menjadikan dalil tentang kesempurnaan ilmunya Allah atas Dia saja pernah kita ibadati. Maka tadi semakin orang tinggi ilmu dan tauhid asma sifat, dia akan semakin jauh dari kuatan syirik sebenarnya. Heran gitu. Maka ketika ada orang beristighosa dengan makhluk yang gaib, bukan dengan Allah SWT, seperti umpamanya dia berada di Jakarta, kemudian rumahnya kebakaran, kemudian kirinya lagi keluar daerah, ke Bandung, ke Semarang, umpamanya. Lalu dia minta, wahai kiai tolong padamkan api yang sedang membakar rumah saya. Ini apa dia namanya? Syirik, karena yang ini kiainya dapat mendengar permintaannya. Baik, masih hidupnya gak bisa, apalagi udah mati. Ya kan? Di situ letak syiriknya orang meminta kepada Allah. Tapi kalau kiainya ada di rumah, dia kok itu ya kiai tolong bantu pada nanti di rumah saya, mungkin kiai ngambil yang kaya, siapa ya syirik gak? Enggak. Nah itu bedanya. Ya, maka di sini Allah Maha mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Yang gaib, sekarang kalau kita memuji Allah dalam hati, adakah Tuhan yang dapat mengetahui? Adakah yang mengetahui selain Allah apa yang kita katakan bagi kita? Nah, ada. Kita berzikir, kita mohon cinta kepada Allah, semua yang tahu apa yang kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu. Kalau ini saja diyakini, kenapa orang akan menyembah selain Allah? Apa artinya kamu minta kepada Allah? Dia tidak akan mengetahui doa dan permohonan kalau orang berdoa dalam hati, meminta dalam hati kepada Allah. Apakah Tuhan-Tuhan semua Allah yang meminta-minta kuburan-kuburan yang tidak baik oleh orang meminta itu dapat terdengar? Jangan karena dalam hati kita ngomong di atas kuburan, dia juga tidak dengar dalam kubur. Kalau seandainya dia mendengar, kata Allah, lalu saya mustajab lahu, juga tidak bisa menjawab. Lalu saya itu mustajab lahu, walaupun tidak dia mendengar, tidak akan bisa beri apa-apa buat kalian. Ya masih hidup aja gak bisa beri apa, apalagi sudah mati. Gitu. Jadi semakin orang, maka kita katakan tadi semakin tinggi keilmuan orang dari Tuhan asma sifat, dia akan semakin cinta kepada Allah, akan semakin tawakal kepada Allah, akan semakin ikhlas kepada Allah SWT. Maka kajian Tuhan asma sifat itu bukan secara untuk mengomentari, membantah, alih-alih sesat dalam mengomentari asma sifat. Warahmanurrahim. Dia lah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang berhak kita minta, kita mohon dia zat maha pengasih penyayang. Kalau makhluk sekaya-kaya dia, apakah dia zat pengasih seperti Allah? Enggak. Kalau jangankan satu kabupaten, satu RT saja datang ke rumahnya setiap hari minta dia uangnya terlunak. Gimana? Dia beri enggak? Ditutup pagarnya tinggi-tinggi sama dia. Allah Subhanahu yang maha kaya, apa saja yang minta oleh makhluk Allah bisa beri. Al-Ghani dan Ghani-nya Allah rahim, rahmat, rahim. Kalau hamba makhluk, ghaninya juga terbatas, kekayaan juga terbatas, juga banyak mereka orang kaya ini bakhil. Jadi kesempatan Allah di situ, Allah maha kaya ghani, tapi rahmat dan kenapa minta kepada makhluk yang tentu kalau punya belum tentu mau ngasih, sedangkan Allah yang maha kaya, maha rahmat, minta kepada Allah semua permohonan kita itu juga pada zat yang maha memberi kita. Jadi semakin kita belajar asma sifat, semakin terasa bagaimana ibadah itu, berdoa itu kalau di iman kalau diikuti dengan baik asma sifat, Allah dengarnya kita sedang Allah melihat, Allah mengetahui, itu doa kita itu tidak ya betul-betul meresap di dalam diri itu, sehingga tidak lalai aja kita dalam berdoa, karena kadang-kadang banyak kita berdoa hati kita lain lalu ya, apalagi kalau sholat ya, terasa Allah melihat kita, Allah mendengar doa-doa kita, Allah melihat ketika kita rukuk sujud, subhanallah, itu rasa khusyuk yang luar biasa dalam sholat kita ya. Maka jarang-jarang pembahasan tentang asma sifat ini yang dikaitkan dengan iman dan manfaat. Banyak membahas tentang asma sifat hanya sekedar untuk mengomentari paham-paham yang menyimpang. Padahal kita ini tidak itu pembahasan utamanya. Pembahasan menyimpang itu setelah apa? Di akhir-akhir masa tabi'in ada jami'in. Sebelumnya gimana sahabat memahami asma sifat dulu? Mereka mengamalkan. Maka orang-orang yang apa namanya mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari nama-nama Allah ini, ibadahnya enggak merasa, enggak merasa bagaimana gitu, karena dia ngambil takwil sifat nama-nama Allah. Contoh orang mengingkari Allah enggak ada di mana-mana, katanya Allah tidak di atas dan itu, kalau minta Allah kemana mau minta sama Allah? Coba tanya sekarang Tuhan mu yang meminta itu di mana? Kalau kita kan Allah amin tuh mampir sama. Apakah ketiadaan yang zat ada di dalam kita mohon kepada Allah kan? Maka kita ada dengan kita kepada Allah. Kalau kita maha tinggi di atas semua makhluk. Nah kalau orang ini yang tidak memiliki Allah bersama, kenapa kalian angkat tangan ke langit? Kan sama aja kalian yang angkat tangan, enggak angkat tangan juga enggak perlu gitu. Maka dalam hadis itu Rasulullah tidaklah seorang hamba mengangkat dua telapak tangannya kepada Allah. Allah malu mengangkat telapak tangannya karena kok kosong, maka itu Allah. Baik. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Bilang lagi. Dialah Allah yang tidak berhak disembah kecuali Dia. Al-Malikul Qudus. Al-Malik. Yang memiliki semua yang ada di alam ini. Siapa? Ada tidak punya sesuatu? Penjahit saja. Karena kepemilikan hamba itu kepemilikan yang terbatas. Atas pemberian Allah. Harta yang dimiliki, nyawa yang dimiliki, telinga, pendengar, semua yang kita miliki. Siapa memiliki kita? Oh, hakikatnya milik Allah semua kan? Pemilikan kita itu terbatas. Kalau Allah sudah campur nyawa kita, bukan hati kita. Allah campur pendengar kita, tidak mendengar kita. Kita tidak berpuasa sama sekali dengan apa yang kita miliki ini. Apa yang kamu berpuasa? Harta kamu. Sebentar kalau Allah datang dan memakan api kebakaran, datang air banjir, kamu bisa apa? Sehari. Maka tidak ada yang berhak kita sombongkan. Maka orang beriman dengan ini, dia tahu dia sempat sombong. Apa yang mau disombongkan? Semua milik yang dia miliki atas pemberian Allah. Apa yang mau disombongkan? Kalau berhenti dicampur dalam satu detik, habis semua nikmat yang kamu miliki. Semua. Makanya semakin beriman dengan Tuhan asma sifat, menyembuhkan sifat tawadhu, jauh dari sifat sombong, jauh dari sifat hasad. Kenapa kamu hasad? Yang memberikan bukan Allah, diberikan pada hamba yang berhak. Bukan kamu mengatur pemberian Allah. Ya. Jadi betapa tenangnya orang beriman itu dalam ibadah. Ketika dia mengenal Rabb-nya. Ya, jauh dari sifat keluh kesah dia. Subhanallah. Ya. Al-Malik, Al-Qudus, yang Maha Suci. Tidak ada satu pun kekurangan dalam sifat dan zat Allah Subhanahu. tuntunan sudah Allah, banyak sekali kekurangannya. Kalau disebut wali-wali orang-orang soleh, disebut orang sebagai orang, ya mati dia, batuk dia, kencing dia, semacam banyak kekurangannya itu. Kudus, maha suci. Kemudian assalam al-mu'min, yang maha memberikan keselamatan, yang memiliki keselamatan. Kamu ingin selamat, minta kepada Allah. Kenaikan semua keselamatan al-mu'min, yang memberikan keselamatan, yang maha memberikan keselamatan kepada makhluknya. Kemudian al-muhaimin, yang maha berkuasa. Kemudian al-aziz, yang maha perkasa, yang mampu menolongmu dalam segala urusan, hanya Allah. Yang mampu menghancurkan musuh-musuhmu, hanya Allah SWT. Katawakal kepada Allah SWT. Ya Al-Aziz, Al-Jabbar, subhanallah, ini nama-nama Allah yang menimbulkan rasa tawakal yang tinggi dalam diri. Al-Jabbar, Al-Kabir, Al-Muta'al, Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Majid. Ini nama-nama menimbulkan diri seorang mukmin tawakal dan menjauhkan sifat pengecut dalam diri, bahkan menimbulkan sifat syaja'ah dalam diri, sifat pemberani, ya. Al-Mutakabbir, ini nama-nama Allah yang berkenaan dengan kemahabesar Allah, kemahabesar yang maha jabbar, yang maha berkuasa, yang maha bertindak. Ya, tidak ada yang bisa menolak satu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu keputusan kauminya. Ya. Kemudian subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka syirikkan, sekutukan. Kenapa ditutup ayat itu maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan? Karena ini ayat nama-nama Allah ini membantah akidah-akidah orang musyrik. Tuhan-Tuhan kalian karena sempat memang memiliki sifat-sifat yang terdapat dalam nama ini. Apakah dia Aziz? Hah? Al-Aziz? Apakah berhala-berhala atau makhluk-makhluk yang disembah sama Allah Aziz? Hina nama. Subhanallah. Al-Jabbar? Apakah makhluk-makhluk yang disembah sama Allah Jabbar? Tidak. Al-Mutakabbir? Semuanya hanya milik Allah. Allah yang pantas memiliki sifatnya semua. Sehebat apapun makhluk, ya, tidak akan mengalahkan Zat Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Aziz. Maka Allah berhujah atas wajibnya Allah saja yang disembah dengan nama sifat-sifat. Baik. Wallahu khaliq. Ya Allah yang menciptakan, Al-Bari. Al-Bari itu yang membuat, maha menciptakan juga. Akhirah bahasa Indonesia begitu, tapi bahasa Arab beda. Ya, maha menciptakan, maha membentuk, musawwir. Membentuk manusia, membentuk sebaik-baik bentuk, dan seterusnya. Segala hal Allah menentukan bentuknya. Ya. Lamul asma'ul husna, baginya nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, yang bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Semua makhluk bertasbih kepada Allah SWT. Tapi kata Allah, walaki la tafakawna tasbihahu. Kalian tidak paham bagaimana tasbih mereka. Ya, paham itu tasbih mereka. Allah SWT tidak paham itu tasbih mereka. Ada yang mengatakan tasbihnya air adalah terjunnya atau suaranya. Kamu sudah sebutkan, kamu tidak akan paham tasbih makhluk-makhluk dan lainnya. Ya, kecuali malaikat, mereka juga bertasbih. Wa huwal azizul hakim, dia Zat yang maha perkasa lagi bijaksana. Jadi ini salah satu faedah lain disebut para ulama dan nama-nama bila al-muqar, bila nama Allah digabung dengan nama lain, azizul hakim, menambah makna yang lebih sempurna. Maksudnya apa? Allah maha perkasa dalam keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah membuat sebuah keputusan yang sia-sia. Pun semua ini keputusan penuh hikmah. Berbeda dengan makhluk yang maha perkasa. Kalau ada makhluk yang perkasa, makhluk yang perkasa. Kalau makhluk umumnya, yang banyak makhluk-makhluk yang berkuasa, tapi tidak hikmah di dalam, berarti bertindak. Atau dia hakim bijak, tapi dia tidak berkuasa. Hakim dia, tapi tidak berkuasa. Tapi Allah azim, Allah berkuasa, dan Allah bijaksana dalam segala keputusan kekuasaan. Subhanallah. Baik, maka ayat ini menunjukkan tentang penetapan nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sampai ayat Al-Quran saja sudah masuk waktu Isya, ya. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan nanti. dalil dari sunnah tentang nama-nama Allah SWT, kita istirahat dulu sebentar untuk sholat isya. Bagi teman-teman Zoom, kita akan sholat isya. Recording stopped. Recording in progress. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu dalil-dalil dari sunnah, yaitu dari hadis Nabi SAW tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tadi kita sebutkan ayat yang berkenaan dengan nama Allah, tapi nama Allah itu mengandung makna, yaitu sifat. Ini karena di dalam terasma ada sifat bahwa dalil tentang sifat-sifat Allah yaitu terkandung di dalam nama-nama Allah yang kita sebutkan tadi. Adapun dalil sunnah Nabi SAW atau dari hadis Nabi SAW adalah di antara hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, inna lillahi 99 isman, inna lillahi 99 isman, sungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Allah memiliki 99 nama, mi'atan illa wahidan, 100 kecuali 1. Man ahsaha dakhala jannah, siapa yang menghafalnya akan masuk surga. Jadi sini Allah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah ada 99 nama Allah, dan siapa yang bisa menghafalnya, dia akan masuk surga. Ahsaha bukan sekadar menghafal, oleh para ulama disebutkan bukan menghitung nama-nama saja, tetapi termasuk di antaranya adalah di samping. Jadi ihsa itu menghitung itu atau menghafal ini disebut permulaan pertama adduha, menghitung jumlahnya 99, kemudian fahmi maknaha, itu kemudian memahami makna dari setiap nama itu, wa'amalu biha, dan mengamalkannya, ibadullah biha, mengamalkan dan beribadah kepada Allah dengan melalui nama-nama Allah tersebut. Itu diantaranya martabat ihsa disebut permulaan atau tingkatan-tingkatan dalam menghitung nama Allah tadi. Kalau siapa menghitungnya akan masuk surga, maksud menghitung sini, menghitungnya sebanyak 99, dikumpulkan nama sekian, kemudian memahami maknanya dan diamalkan dalam kesehariannya, dalam ibadahnya, ya, keseharian. Baik. Ini maksudnya bukan nama Allah itu terbatas dalam jumlah 99 saja, cuman yang di hadiahkan Allah, para siapa mengetahui 99, dia masuk surga. Kenapa? Dari mana menunjukkan bahwa nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah sekian, 99? Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat oleh Imam Ahmad, ya, bahwa Nabi SAW berkata, as'aluka bikulli ismin huwa lak, saya memohon kepadamu dengan setiap nama yang kau miliki, samai tabi hinapsa, yang engkau namakan dengannya dirimu. Jadi Allah yang berbicara, yang menamakan diri yang dengan nama tersebut. Au anzal topi kita adik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Nah, nama-nama Allah disebutkan dalam Al-Quran atau kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, dan seterusnya. Kemudian, Aw alam tahu ahadan min khalq, atau engkau ajarkan ya kepada seseorang dari hamba-Mu. Jadi kepada para nabi, para rasul. Ya. Kemudian setelah itu, Aw ista'tharta bihi bi'ilmil ghaibi 'indak, atau engkau simpan nama itu di sisimu di alam ghaib. Berarti ada nama Allah yang tidak. Jadi jenis nama Allah itu ada yang Allah turunkan dalam kitab-kitab sucinya, dan ada yang Allah ajarkan kepada nabi dan rasulnya, ada yang Allah simpan di sisinya yang tidak diketahui oleh seorang pun. Nah, au ista'tharta bi 'ilmil ghaib, ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak, ini dalilnya. Cuman yang 99 tadi di antara nama Allah yang diberitahukannya kepada hambanya melalui kitabnya atau diturunkan kepada para rasul nabinya. Kemudian dalil lain menunjukkan bahwa nama Allah tidak terbatas 99 itu, jika disuruh dikumpulkan nama-nama Allah dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih lebih dari 100. Terus apa maksudnya di sini? Maksud hadis itu bukan membatasi nama Allah, membatasi jumlah yang akan diberikan hadiah oleh Allah, itu maksud surga. Itu maksudnya pembatasan jumlah mendapatkan keutamaan masuk surga, bukan pembatasan terhadap jumlah nama Allah. Nah, sama dengan seseorang, barang siapa yang mampu dalam pertandingan ini menang, saya berikan uang 100 juta. Bukan berarti uangnya hanya 100 juta, bisa uangnya 1 miliar. Cuma yang dijadikan saya barang, nah itu maksudnya. Jadi bukan maksud dari hadis itu bahwa nama Allah terbatas 99, tapi maksud batasan itu bagi yang Allah jadikan untuk dihafal, diketahui, diamalkan, nah dan diberikan pahala tersebut. Tidak, maknanya tidak diwajibkan menghafal, memahami seluruhnya baru dapat surga, tapi barang siapa yang mencapai jumlah 99 dihafal, dipahami, dan diamalkannya, dia kena sesuai. Itu maksud. Dan dari lain juga bahwa nama Allah itu tidak terbatas dengan 99. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan hadis syafa'ah, bahwa kata Rasulullah SAW, maka saya fa'asjada, ini, maka Rasulullah SAW di dalam hadis syafa'ah itu, fa'asjid bin Muhammad, kemudian Rasulullah SAW kepada Allah, wa'ahna alaih ma'amidah na'u sallallahu. Lalu Allah, aku memuji Allah SWT dengan nama-nama yang sekarang belum aku tahu ketahui. Berarti ada nama-nama Allah yang baru diberikan ketahui oleh Rasulullah ketika saat nanti di akhirat, itu ketika saat memuji dan memuji Allah, memohon syafaat untuk umat manusia di padang mahsyar. Nah itu di antara dalil ulama menunjukkan bahwa nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu, tapi yang terbatas adalah jumlah yang Allah berikan keutamaan. Jadi tidak masalah. Nah, jadi kedua hal itu tidak ada pertentangan. Maka setiap nama dari nama Allah itu mengandung sifat dari sifat Allah SWT. Al-Alim, nama Allah Alim memberikan sifat ilmu. Al-Hakim, dari nama Allah memberikan sifat hikmah. As-Sami wal-Basir memberikan sifat mendengar, dan As-Sama wal-Basar melihat, dan mendengar melihat. Wa hakadha kullu ismin yadullu ala sifatin min sifatillah. Demikian setiap nama dari nama Allah menunjukkan sifat dari sifat Allah. Nah, kemudian dari nama Allah itu ada di dalam tentang kalazuman. Kalau Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu menunjukkan Allah itu ada kan? Ya ada, sudah pasti ada. Kalau tidak ada, apa yang dinamakan? Karena ada orang yang lagi viral-viral juga, tidak ada dalam Al-Quran dalil tentang Allah itu ada katanya. Kalau Allah tidak ada, apa orang nyuruh menyembahnya? Ini orangnya gimana gitu? Kadang-kadang dia mencela orang bicara macam kontekstual. Kadang-kadang dia kontekstual juga. Lalu dia mengatakan madzhabnya tekstual. Bingung. Beginilah model-model pemahaman orang di akhir zaman ini. Dia katakan itu tugas-tugas ada dalam tentang adanya Allah dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, itu ada dalam tentang adanya Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kenapa kita disuruh beriman Allah kalau Allah tidak ada? Jadi kadang-kadang kita bingung, padahal dia sudah profesor, tapi katanya tidak ada dalil Al-Quran, ada dalil Al-Quran. Karena memang dia, apa namanya, udah istilahnya apa Allah ala ilmi, Allah menyisakannya melalui ilmu yang dimiliki dan ma'udhumillah dalami. Orang semakin tidak jujur dalam beragama, dalam ilmunya, subhanallah, dia tenakal. Setiap pagi dan sore berpindah-pindah perkataan agama Allah. Ya. Baik, kemudian ya, setelah itu dijelaskan dan juga waqala ta'ala dan mawasakul wallahu had Allah s.a.w. dan menurut pada mila orang yaitu lahu kukuhan ahad. Ini semuanya menunjukkan tentang sifat-sifat Allah. Ya, katakanlah Allah itu yang Maha Esa, Allah itu tempat bergantung yang tidak beranak itu pola diperanakan dan tiada tandingan dari seorang pun bagi Allah s.w.t. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seseorang dari kaum Ansar menjadi imam di masjid mereka, di masjid Quba, masjid Quba. Setiap dia memulai surat, membaca surat, dia baca dulu surat Al-Ikhlas ini, surat Allah Ahad itu. Ya, sampai dia selesai baru dibaca surat lain. Kemudian dia lakukan itu pada setiap rakaat sholat, setiap mengimami para sahabat sholat. Lalu sahabat berkata kepadanya, kenapa engkau membuka dengan surat ini, kemudian engkau tidak mencukupkannya, seakan engkau ala juzi'uka hatta taqra, engkau tidak cukup dengan surat itu, maka engkau membaca surat yang lain. Ingat, fa'imma an taqra biha, imma engkau akan baca surat itu saja, atau engkau tinggalkan dan baca surat yang lain. Lalu dia katakan, ma'ana ditarikian, saya tidak akan meninggalkan. Ini ahbabtu ini in ahbabtu aku ummatun jika kalian ingin saya menjadi imam kalian maka saya kepada Allah Tuhan. Kalian tidak suka saya akan tidak mau jadi imam itu maksud. Maka wakan yarona anhu min abdulin mereka melihat dia ini orang yang paling utama di antara mereka dan mereka tidak mau orang lain imam mereka. Ketika Nabi SAW datang ke Masjid Quba di sana dan mereka bertemu Nabi SAW, lalu mereka beritahu tentang hal itu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bertanya kepada sepuluh itu, ya pulang, apa yang membuat engkau ya tidak mau melakukan apa yang diusulkan oleh para sahabatmu? Ya, apa yang membuatmu melakukan selalu membaca surat surat ini pada setiap rakaat? Ya, pada setiap rakaat. Kalau ini ibuha, karena saya mencintainya. Qala hubbuka iyyaha adkhalak al-jannah. Kecintaan kepada surat semua buat kamu masuk surga. Ada pula berdalil di sini menjadikan hadis ini tentang boleh berbid'ah dalam agama. Salah satu ustaz yang berbid'ah dia dalam buku ini mengatakan ini sahabat berbid'ah. Di sini sahabat tadi mengatakan enggak kalau sholatnya lebih afdal membaca surat. Enggak ada. Dia menanyakan enggak sahabat tadi membaca. Tidak. Adakah sholat namanya sholat jamaah yang sebab Tuhan? Tidak. Dia mengalami. Maka sahabat-sahabat lain juga mengkritik dia. Karena tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Jadi amal fardhi ini. Maka tidak ada yang istilahnya sahabat mencontoh ini dan juga tidak ada tapi mencontohkan pada diri. Apalagi dipromosikan. Kan dia tidak mempromosikan. Dia amal untuk ini. Maka bagi seseorang boleh saja dia suka baca surah Al-Ikhlas, suka baca surah yang sebut. Terserah saja. Tapi kalau sudah dijadikan sebagai amal yang lazim dan diajak orang lain mengatakan ini keutamaan, nah, kalau dia mengatakan bahwa sholat yang puluh ahad sholat pahala ini lebih besar kemudian dikatakan setiap dibaca, itu beda lagi. Nah, baik, dari Aisyah Anha bahwa Nabi SAW mengutus seseorang dalam satu pasukan dan dia membaca ya, ketika mengimami dalam sholat ya, para sahabatnya dengan puluh ahad setiap selesai rakaat semaca surat yang malah membaca Quran juga. Dan kalau mereka kembali, mereka menceritakan kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan para sahabat itu sangat berada di ilmu. Tidak, kalau tidak, kenapa yang sahabat mengingkari perbuatan kepada orang ini? Mereka merasa bahwa ini menyelisih apa perbuatan Rasulullah. Maka ini diadukan kepada Rasulullah oleh mereka. Maka ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, selalu di Aisyah yang al-Budaya tanya dia kenapa dia melakukan hal itu kata Rasulullah. Maka mereka bertanya kepada orang tersebut apakah innaha sifatur rahman di anha sifatur rahman karena dalam surat terdapat sifat-sifat Allah. Ini menunjukkan dalil bahwa nama-nama Allah mengandungi sifat. Tapi sebutkan dalam surat itu terdapat banyak sifat-sifat Allah. Wa ana uhibbu an aqra biha, saya suka membaca surat tersebut karena dalam terdapat sifat-sifat. Maka Nabi SAW menunjukkan akhiru an Allah yuhibbu, ketahuilah bahwa beritahu lagi bahwa Allah mengkainya. yani annaha istamala ala sifatir rahman, itu berarti bahwa di mana surat Allah itu menjelaskan terkandung dalamnya tentang sifat-sifat Allah. Dan Allah juga memberitahu bahwa Allah memiliki sifat-sifat seperti Allah mempunyai wajah. Allah mempunyai wajah. Orang-orang agama ini musyrik, bagaimana Allah punya wajah? Berarti Allah seperti manusia, bisa punya wajah. Apakah sama wajah manusia dengan wajah burung? Wajah kan tidak sama, tetap punya wajah. Wajah Allah yang disumpah dari wajah makhluk, tidak pasti seperti wajah manusia. Walaupun namanya sama, tapi kita katakan tidak bukan berarti hakikat bentuknya sama. Maka Allah sebutkan wajah bahwa di bawah dia itu jadi dan ketahuilah wajah Rabbmu yang maha agung lagi maha dan mulia. Maka kan ketika dalam doa Rasulullah meminta Allah menias karena dengan nama tidak wajibkan diri. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku bisa melihat wajahmu yang mulia. Maka kadang-kadang dalam ibadah kan ibtidak wajibullah untuk mencari melihat wajah Allah. Kenapa? Karena melihat wajah Allah bukan nikmat yang lebih besar dari surga, lebih besar dari semua nikmat surga. Ya, waladina mazid itu dengan siapa Allah ada mazid siapa yang surga tadi adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis juga waladina kumla taroharohat hatta tamu ketahui dah kalian tidak melihat wanu sampai kalian meninggal. Kemudian juga ketika sahabat bertanya hal naroharohat benar apa kita akan melihat wah kita yang Rasulullah nah. Ya, hal Allahumma Nabi Rasul berubah nahar. Aulil tambah dan persoalan. Apakah kalian berdasar-dasarkan ketika melihat matahari siang bolong ataupun ketika bulan purnama? Tidak. Innakum tarawna rabbakum tarawna qamara lailatul qadr. Kalian akan melihat Tuhanmu sebagai bulan di malam purnama. Maksudnya melihat bulan bukan Allah seperti bulan. Maksudnya tidak ada yang saling berdesak-desakan. Kalau bulan purnama ada enggak orang berebut di lapangan supaya desak-desakan? Mereka di tempat mereka masing-masing, mereka di surganya masing-masing. Dapat melihat Allah tanpa mengikuti, tanpa ditutup oleh bagian-bagian lain, tidak ada. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu fir'ulu, Allah itu maha tinggi. Kalau Allah tidak di atas, tentu akan ada. Kalau di atas, samping kiri kanan, tentu akan tertutup. Tapi kalau posisinya di atas, maka Allah akan dilihat oleh semua penduduk surga. Baik. Wanahu yadin Allah itu memiliki dua tangan. Mana dalilnya? Lima kalau tu biadil ya. Ketika Allah mengatakan kepada iblis, wahai iblis, kenapa aku tidak mau sujud kepada dua makhluk? Aku ciptakan dua tanganmu. Bukan berarti tangan Allah seperti tangan manusia. Yang mengatakan Allah dengan manusia, tangan sama manusia aja tak sama bentuknya. Tangan antara makhluk lain dengan tangan manusia tak sama. Tangan kucing tak seperti tangan manusia, walaupun sebut tangan. Tangan kursi juga sebut tangan, tapi tidak seperti tangan manusia. Yang tadi pahami sama nama, berarti sama rupa dan bentuk. Mengatakan Allah maha kuasa, maha sempurna, tidak seperti tangan manusia. Walaupun sebut nama sama aja, nama penamaannya yang sama, ya. Tapi hakikat dan bentuk tidak sama. Bayi ada yang bersyukurkan, apakah tapi kedua tangan Allah itu terbuka. Wanu yang Allah, wa Allah itu meridhai, Allah itu mencintai, Allah itu marah, Allah itu ya yaskhab dan marah juga sama sekitarnya. Dan lain demikian dari sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dengannya dirinya. Atau sifatkan dengannya atau Allah sifatkan dengannya Allah tersebut oleh Rasulullah SAW. Adapun dalil akal ini setelah Al-Quran Sunnah sebut dalil akal Allah itu punya sifat-sifat yang sempurna dan nama-nama sempurna. Adakah ditunjukkan ini dalam akal di sini? Ini makhluk yang kita lihat ini bermacam-macam warna, macam bentuk rupa dan begitu besarnya ciptaan Allah. Waktilah ya, berbagai macam bentuk-bentuk aturannya. Ya, rupa makan semuanya berbeda-beda. Ya, kemudian uji rom yang ada semua solehah dan begitu setiap makhluk ini memiliki berbagai perangan. Ya, wa sayyirihah fi khutabihah al-masumalah dan berjalan setiap makhluk ini setiap ketentuan yang Allah tentukan. Maka ini juga Allah maha besar, Allah maha kuasa, Allah maha mengetahui tentang ilmu Allah, tentang hikmahnya Allah dan Allah berkehendak dan menentukan. Ya, maka terbukti kuasa Allah menciptakan langit yang tanpa tiang, matahari bisa menjadikan bumi sampai sekarang tidak pernah kami sebenarnya. Maha kuasa Allah menciptakan makhluk yang macam-macam. Ketika Allah menciptakan Jibril 600 sayap, ya kan? Wah, gimana bentuknya? Allah maha kuasa. Ya, arasy makhluk Allah paling besar, paling indah. Kalau mau merasa segala menunjukkan bahwa itu maha ini. Ya, tidak mungkin zat yang tidak punya ilmu bisa menciptakan makhluk yang bisa bicara, yang sempurna ciptaannya, manusia, segala macamnya itu. Ya, kalau kita lihat laut begitu banyak macam makhluk, siapa beri kehidupan kepada mereka, makan dan bagaimana mereka hidup di jalan laut, di hutan, segala macam itu Allah maha mengetahui, dan maha hikmah Allah SWT. Maka Allah SWT sangat hikmah punya. Inna Allah la yastahi ayat libalakum masalah ma'udatah fa ma'fawqah. Allah tidak malu membuat keperumahan untuk kalian tentang seekor manuk. Nah, orang memang kenapa yang diciptakan? Kalau orang yang tidak mengerti tentang kemahakuasaan Allah dan hikmah Allah SWT, dia akan menilai cipta-cipta Allah ini tidak ada manfaatnya. Nyamuk ini memang mengganggu tidur dan membuat penyakit. Tapi subhanallah, ada hikmah di balik itu. Dengan ada nyamuk, orang bersolusi rumahnya. Ya kan? Dengan ada nyamuk juga ada pabrik buat obat nyamuk. Dengan ada nyamuk, orang banyak obat-obatan dan ada dokter yang hikmah Allah ciptakan semua. Manusia tidak akan sakit. Allah hikmah. Ada nyamuk, ada nyamuk. Sehingga manusia bersih. Kalau tidak, manusia kotor. Ya, bersihkan lingkungan. Subhanallah. Baik. Kemudian ini amal ihsan, segala nikmat kita dapat. Makhluk ini ada yang memiliki macam-macam nikmat, kebaikan. Ada yang indah, ada yang cantik, ada yang ya, bermacam bentuk. Dan selamatnya dari berbagai bahaya. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh bisa diselamatkan. Bagaimana dan para nabi tapi yang paling dan ketika terjadi bencana, ada saja orang-orang diselamatkan Allah. Ya kan? Kemarin katanya kemarin lagi viral waktu erupsinya Semeru yang kemarin ada rumah seorang ustaz yang menerima waktu pengajaran Al-Quran yang tidak kena lapas, yang tidak kena lahar sedikit pun. Subhanallah. Padahal tempatnya berendam, tempat yang lain berdiri malah terbenam sama lahar. Subhanallah. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Ya. Baik. Itu semuanya apa? Tentang kemuliaan Allah SWT. Terkena ilmu Allah yang sempurna. Ya. Dan di azab orang kafir, bagaimana Allah mengazab kaum Nabi Nuh, mengazab kaum Nabi Nuh, mengazab kaum Nabi Samud. Nah, kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Bukti apa? Bahwa Allah itu mah memiliki sifat mah. Nah, sifat Allah membalas perbuatan dosa mereka. Ya. Azab-azab Allah timpakan kepada orang-orang durhaka dan berbuat syirik. Kemudian Allah melihat orang berbuat ketaatan. Ya, Allah menangkan Rasulnya dalam berjuang. Orang-orang soleh Allah bantu. Ini menunjukkan Allah itu maha kuat. Ini menunjukkan Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya. Maka tidak akan mungkin makhluk yang segala bentuk, segala ya macam ini, warna-warni ini tidak diciptakan oleh seorang pencipta yang tidak punya ilmu, yang tidak punya hikmah. Tidak mungkin. Itu menunjukkan bahwa Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana, maha kuasa, dan seterusnya. Itulah dalil-dalil yang kita bahas pada kesempatan ini tentang dalil adanya Allah memiliki nama dan sifat-sifat baik dalil Al-Quran, dalil dari sunnah, dan dalil dari logika. Ya, logika. Allahu a'lam bishawab. Untuk materi kita semua semakin dulu, kalau ada pertanyaan, persilakan. Ya, kalau kita termasuk urusan bolehkah kita menambah apa dia dia naroja ya rahman ya rahim kalau dia kenapa mengasari membatasi sifat Allah yang berbukul itu tiga mbak terus maksudnya yang ditanya di mana dia boleh nggak menambah rasul ya rahman pakai ya rahman. Ya, kita minta kepada Allah, ya Rahman, ya kami. Apa yang panggilnya lah itu? Ya. Kenapa tidak boleh, katanya? Ya, boleh lah. Boleh. Kan kita minta kepada Allah. Al-Rahman itu kan Allah. Nama Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Aziz, ya Karim, ya Hakim. Ya Alim, as'aluka ilman nafi'ah. Ya Alim, alimni. Boleh. Maka bertawasul dengan nama-nama Allah itu sesuai konteks doa kita. Ketika kita minta rahmat, disebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita minta ampunan, disebut nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghafar, Al-Tawwab. Gitu. Kita minta pertolongan Allah, ya Aziz, ya Jabbar, ya Kabir. Ya kita apa dengan ya Allah, ya Rahman, ya Amin. Kenapa Mama Sari membatasi sifat Allah dan itu? Ya, itu yang kita sebutkan tadi kurang. Kenapa dibatasi? Kalau seandainya nama Allah sebelumnya tadi disebutkan 99, tapi setiap nama memiliki sifat, maka sifat Allah itu lebih daripada Allah pencipta. Kalau pencipta itu halim dia, tidak mungkin pencipta itu yang berdoa, tidak mungkin. Maka kita tahu halim, maha hidup. Ada nggak penciptaan tidak hidup? Tidak mungkin. Jadi nama Allah itu kadang-kadang menunjukkan bersekian sifat, melazimkan sekian sifat. Karena mungkin pencipta itu mati, jadi menunjukkan alim, hayy, qadir, Allah itu maha kuasa. Baik. Maka kita minta Ar-Rahman, beri aku rahmat, Ar-Rahman. Menunjukkan Allah itu maha kuasa, maha kaya. Kan gitu. Kalau tidak kaya, apa yang Allah mau apa? Memberi Allah SWT, Allah itu maha kuasa. Kuasa dan maha kaya. Baik, yang lainnya. Baik. Ya. Jadi, di dalam kita menghormati semua sifat ini kan kita sekedar mau kualitas untuk upah yang jadi kebanyakan ketika iman kita dan tadi adalah ketika sifat-sifat ini yang bertara mana sifat Allah apakah ketika dia kewapak itu bapak tidak memperlukan dan para orang yang mengikuti kebanyakan itu yang tidak mengerti apakah juga ketika dia mengikuti itu bapak begini ya, sering kita bertanya tentang hukum orang lain, ya jangan pernah bertanya tentang hukum tentang orang lain, cinta dulu. Karena hukum orang lain kembali kepada kondisi masing-masing. Kalau jahiliyah yang mengingkari nama dan sifat-sifat Allah itu dikafirkan oleh para ulama, karena jelas-jelas menentang Al-Quran Sunnah. Kalau Mu'tazilah dikafirkan secara mutlak sampai tidak dikafirkan ta'yin, dikafirkan mutlak para Mu'tazilah karena mereka mengingkari semua sifat Allah. Tapi secara ta'yin enggak, ta'yin maksudnya apa? Seperti di masa Imam Ahmad itu Ma'mun itu mengingkari sifat kalam ya Allah SWT, mengatakan Allah itu kalam makhluk, itu pandangan Mu'tazilah. Tapi Ma'mun tidak mengkafir, Imam Ahmad tidak mengkafirkan Ma'mun dan Al-Wasik atau anak-anak setelah itu menjadi khalifah, ya tidak dikafirkan. Buktinya apa? Imam Ahmad masih mendoakan dan masih sholat di belakang. Ada pun Asy'ariyah Maturidiyah, tidak seorang pun dari ulama yang mengkafirkan Asy'ariyah Maturidiyah. Cuma menganggap pemahaman mereka salah dan dalam masalah ini. Baik, ya. Yang lainnya. Dan lagi, bagaimana menyikapi dan menaikkan iman ketika dalam keadaan futur, dan bagaimanakah agar kita tidak terbuai dengan futur itu? Pertama adalah futur itu datang adalah ketika kita lalai melakukan sebab-sebab buat kita futur. Sering sudah tidak lagi menulis ilmu, sering lagi tidak mendengarkan kajian, itu sebab semakin hari semakin jauh. Maka oleh sebab itu selalu dipaksakan diri untuk selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setan itu merayu kita dengan khutwa-khutwa. Wala tatrimu khutwa syaitan, langkah demi langkah. Contoh datangnya futur kadang-kadang kan mulai azan pokoknya. Orang masih azan. Nantilah sudah pamit ke masjid. Sudah itu masih lama habis azan misalnya, komatnya. Mundur lagi. Kali pertama masuk pas orang komat. Besok datang orang selesai komat. Besok datang setelah imam tarbiyah juga. Besok datang setelah rakaat pertama. Besok datang setelah rakaat kedua. Terus datang orang sudah salam. Soalnya udah malas datang. Dan gitu. Maka jangan pernah membuka celah bagi setan untuk membuat kita semakin itu yang pertama. Yang kedua, berdoa kepada Allah, ya mohonkan agar Allah selalu Allah ma'ini ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik, ya Allah tolonglah aku untuk selalu niat kepadamu, berzikir kepadamu, ya, dan juga untuk bersyukuri. Dan itu kemudian diantaranya adalah berteman dengan orang-orang yang memiliki kesungguhan dalam beribadah dan mencari ilmu. Ya. Yang keempat, ya, hindari hal-hal yang akan memaliki kita dari sifat tersebut, ya, sifat futur tersebut. Futur ya. Itu datang karena kemalasan biasanya. Maka mohon perlindungan pada Allah dari sifat malas. Maka Rasulullah juga melindungi dengan doanya kepada Allah, mohon kepada Allah mena'udzu minal 'ajzi wal kasli wal jibni wal bukhl. Allahumma inni a'udzu minal 'ajzi wal kasli wal jibni wal bukhl. Ya Allah, aku melindungi dari sifat lemah, malas, pengecut dan kikir. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Mohon nasihatnya, hidup di zaman fitnah seperti saat ini sangat susah, enak dari limbah, padahal limbah besar-besar. Kadang baru sadar saat di tengah berbicara. Saat rentan di kalangan perempuan, baik awam maupun yang sudah mengenal sunnah pun masih sering terjadi. Maka perbuatan ini hindari wasilah yang akan bawa pada limbah. Ya, grup-grup, pertemuan-pertemuan, pembicaraan-pembicaraan yang mulai di arah sana, kita harus menghindari. Ingat besarnya dosa limbah. Ya, digambarkan oleh Allah SWT surah Al-Hujurat seperti makan darah yang memakan bangkai saudara yang telah mati. Betapa besar dosa riba itu digambarkan sesuatu yang sangat menjijikkan oleh Allah SWT, sama dengan memakan bangkai. Maka ketika suatu Aisyah menyebutkan betapa pendeknya si fulan, kata Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyuruhkan Aisyah untuk meludahkan, ya, engkau telah menjijikkan hal itu. Maka hindari teman-teman yang suka berbunyi, majlis-majlis yang suka berbunyi itu. Ingat bahwa Allah SWT melihat, ya, dan mendengar segala apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Penyakit ghibah ini penyakit yang, ya, yang apa namanya, kecanduan kadang-kadang. Maka hindari teman-teman, guru-guru yang bicara hal seperti itu. Ya, lebih banyak berzikir kepada Allah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai sudah pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukup sama di sini saja. Masih ada yang bertanya secara langsung? Itu mereka menyimpulkan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada sifat yang jais, ada sifat yang wajib, ada sifat sesuai dengan penjelasan mereka, istilah-istilah yang mereka buat. Ya, tetapi sifat-sifat yang demikian itu rincian-rincian yang datang dari ahli kalam, yang efeknya membawa keraguan dan mengingkari sifat-sifat Allah yang lain. Ya. Hakikatnya sebenarnya mereka beriman 7 sifat saja. Akhirnya mereka memang punya sifat, walau mereka sebutkan dengan sifat 20. Akhirnya mereka beriman. Maka bukan berarti mereka, para ulama mengatakan mereka kurang dalam memiliki sifat. Bukan berarti mereka tidak beriman dengan sifat. Mereka kurang dalam memiliki sifat. Itu saja. Tidak ada sifat-sifat Allah yang lain. Mereka menyebutkan ada sami, ada basir. Mereka hitung nama bagian ini. Dan kemudian ada sifat sama, sifat ma'ani, sifat ini, itu kata mereka. Nah, akhirnya kalau disimpulkan mereka itu hanya menyimani 7 sifat saja. Ini, wallahu a'lam bishawab. Dan, baik, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadirannya, maaf atas segala kekurangan pada materi ini. Subhanallah wa bihamdika, syadu ala ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.